Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashamihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat, para member grup yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ula, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita dalam buku Al-Marhalah, pedoman untuk mempelajari membaca Al-Quran level pemula. Ya, sengaja beberapa hari ini kami ana tunggu untuk antum semuanya untuk membaca latihan, namun ada beberapa orang yang mengirimkan, tetapi ana nilai sebagian dari antum yang mengirimkan suara tersebut orang yang sudah lancar membaca Al-Quran. Namun yang ana kehendaki, yang ana harapkan, antum yang memang sangat terbata-bata dalam baca Al-Quran dan berlatih dengan latihan ayat-ayat yang ana kirimkan beberapa hari yang lalu, ya ana sarankan antum semuanya tidak perlu malu, karena kita dalam proses belajar. Dan salah itu wajar karena dalam proses belajar, sebagaimana yang pernah ana sampaikan, tidak masalah kalau salah namun berlatih daripada salah namun didiamkan, tidak ada yang mengoreksi bacaannya. Oleh karena itu sangat disarankan antum semuanya untuk mengirimkan suaranya, terutama bagi antum yang memang dari dasar dalam belajar Al-Quran, sehingga ana dapat membantu antum semuanya untuk memberikan koreksian dan juga berlatih untuk melancarkan membaca Al-Quran Al-Karim untuk level dasar. Baik, tidak masalah, walaupun ana masih menunggu bacaan latihan antum semuanya dari latihan tersebut, dan ana sarankan untuk antum membacanya dengan cara mengaja perkata dari ayat yang dicontohkan ataupun ya, ayat tugas latihannya. Setelah selesai perkataannya baru dibaca sekaligus satu ayatnya dengan tetap menjaga mana suara panjang, mana suara pendek. Dan itu sebagai mukadimah saja latihan tersebut untuk kita masuk ke tahap keempat dalam buku Al-Marhalah ini. Ya, pada kesempatan pagi hari ini ana akan lanjutkan saja terlebih dulu untuk menyampaikan materi pelajaran dari kitab Al-Marhalah ini untuk tahap keempat, yaitu mengenal tanda panjang dan tingkatannya. Untuk awal ini kita mengenal tanda panjang saja terlebih dulu. Ya, tahap keempat, mengenal tanda panjang dan tingkatannya. Ya, nomor satu ini mengenal tanda panjang. Tanda panjang itu ada tiga di dalam Al-Quranul Karim yang secara dasarnya, sebagaimana kita telah belajar harokat fathah, dhammah, dan kasroh. Fathah yang menghasilkan bunyi A, yang posisi harokatnya di atas huruf. Kemudian dhammah yang menghasilkan bunyi U, yang posisinya juga di atas huruf dalam bentuk waw kecil. Kemudian kasroh menghasilkan bunyi I, yang posisi harokatnya di bawah huruf. Ketiga harokat tersebut mempunyai tanda-tanda panjang. Oleh karena itu, dalam membaca Al-Quran nantinya, ataupun dalam membaca latihan ini nantinya, kita akan tunjukkan kepada antum semuanya bahwasanya fathah itu kalau panjang mesti ada tandanya. Kalau kasroh dibaca panjang suaranya mesti ada tandanya. Begitu juga untuk dhammah, kalau dipanjangkan suara bacaan hurufnya maka mesti ada tanda panjangnya. Kalau tidak ada, maka kita kembalikan ke asal latihan kita kemarin. Maksudnya tidak ada satupun tanda panjang yang kita latih pada tahap kedua yang lalu. Untuk bagian pertama ini, pertemuan yang pagi ini akan dibahas tanda panjang untuk harokat fathah. Tanda panjang untuk harokat fathah. Baik. Untuk harokat fathah, antum semuanya anak Arab sudah paham apa itu fathah. Ya, kalau biasa dikenal di khalayak kaum muslimin kebanyakan baris atas. Namun kita biasakan memakai istilah tajwid, karena istilah tajwid lebih mendekat kepada makna yang dimaksud oleh para ulama. Itu harokat, harokat fathah. Harokat fathah itu tanda panjangnya adalah alif. Harokat fathah tanda panjangnya adalah alif. Kita contohkan satu huruf. Masing-masing huruf anda contohkan yang pendeknya, kemudian anda contohkan yang suara panjangnya nanti, sehingga bisa membedakan, dan antum harus bisa membedakan suaranya. Setiap huruf yang ada dalam lembaran gambar hanya tertulis panjangnya saja, namun dalam anda membaca nanti anda bacakan yang pendeknya, kemudian anda bacakan yang panjangnya, bagaimana bedanya, sehingga bisa berlatih. Kita mulai dari hamzah yang suara pendek. Suara pendek dari hamzah seperti ini. A. A. Harus buka ya. Buka menghasilkan bunyi A. Tidak terlalu nganga dan juga tidak terlalu kurang membukanya. A. Nah, kalau yang panjang suaranya A. Ulangi yang pendek. A. A. Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Sa. Ja. Ja. Ha. Ha. Kho. Kho. Da. Da. Za. Za. Ra. Ra. Za. Za. Sa. Sa. Sha. Ingat untuk shin, jangan sampai monyong bibirnya sebagaimana yang telah kita latih di tahap 1 dan 2 dalam pengucapan huruf. Jangan sampai monyong bibirnya ketika mengucapkan sha fathah. Sha. Sha. So. So. Do. Do. To. To. Vo. Vo. A. A. A. Go. Go. Fa. Fa. Ko. Ko. Ka. Ka. La. La. Ma. Ma. Na. Na. Ha. Ha. Ya. Ya. Baik, itu pengejaan huruf-huruf yang pendek dan panjang. Kemudian antum semuanya bisa membedakannya, mana yang suara pendek dan mana yang suara panjang. Dan tetap menjaga cara pengucapan huruf yang sesuai dengan kemampuan antum yang telah kita latih pada tahap 1 dan 2. Dan diusahakan sekuat kemampuan untuk mengucapkan sesuai dengan apa yang telah kita ajarkan pada tahap 1 dan 2 yang lalu. Kemudian, ana akan contohkan dua baris saja dari latihan 1 dan latihan 2 dan 3. Ya, barangkali untuk sesi yang kali ini kita baca latihan 1 dan 2 saja. Ana contohkan dua baris di latihan 1 dan dua baris di latihan 2. Bagaimana cara pengucapannya? Kalau latihan 1 terdiri dari dua huruf, yang satu panjang, yang satu pendek. Latihan 2, 3 huruf, satu panjang, dua yang pendek. Ya, kita akan melatih nanti. Ana coba membaca, mencontohkan pada antum semuanya dua baris di latihan pertama. Bagaimana cara intonasi ana membaca dan usahakan tiru seperti itu pelan bacaannya. Sebagaimana yang kita latih di atas tadi, di awal tadi, A itu suara panjang, maka usahakan panjang, dan Na pendek. Na, A, Na, A, Na, ya, disambungkan suaranya, jangan terpisah. Dia kan A, Na, sekarang disambungkan suaranya. A, Na, Baro, Taro, Saba, Ja'a, Hana, Hala, Khoba, Dama, Zaba, Roma, Za'a. Baik, itu untuk latihan 1. Anda coba tentukan lagi untuk latihan 2-nya. Ada 3 huruf, 1 panjang, 2 pendek. Bedakan antara panjang dengan pendek jarak suaranya. Ajaro. Ya, antara ja dengan ro tidak boleh ada jarak suaranya. Ajaro. Ba'ada. Taba'a. Thaqoba. Jakaro. Hasaba. Khoda'a. Dafa'a. Zakaro. Roda'a. Baik, itu contoh latihan. Untuk latihan kedua, ya, sebagaimana yang saya ingatkan tadi, untuk harokat fathah, tanda panjangnya alif. Kalau fathah dipanjangkan suaranya, mesti ada alif di awalnya. Kalau tidak ada, maka tidak boleh dipanjangkan. Kalau tidak ada, maka tidak boleh panjangkan. Maka seperti itulah yang mesti tersimpan dalam memori antum semuanya. Kalau fathah panjang suaranya, pasti ada alif di depannya. Kalau tidak ada, maka tidak boleh. Ya, sengaja kita tidak memakai istilah tajwid agar antum semuanya bisa menangkap apa yang ana terangkan sesuai dengan apa yang tertulis saja. Ya, fathah kalau dipanjangkan suaranya, pasti ada alif di setelahnya. Kalau tidak ada, maka tidak boleh panjang. Dan gitu juga untuk kehati-hatian antum, kalau terpanjangkan suara sedangkan alif tidak ada, maka bacaannya salah. Seperti yang salah, yang contohnya, sekiranya ada yang baca seperti ini, aja Ajaro, ajaro, berarti ja-nya terpanjangkan. Seterusnya ajaro, atau ada yang baca nanti jakaro, berarti k-nya terpanjangkan. Seterusnya jakaro. Tuh, seperti itu. Kemudian antum semuanya dapat berlatih. Anda tunggu bacaan antum mulai dari pengejaan huruf di awal tadi. A, baca yang pendeknya, baru panjangnya. A, ba, ba. Kemudian latihan 1 dan latihan 2. Ya, barakallahu fiik. Kemudian dapat latih bacaan ini. Baca sampai 10 kali terlebih dulu, baru direkam dan kemudian dikirimkan ke ana bacaannya. Naam, sallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.